17 tahun yang lalu, aku mengenalmu. Hingga detik ini, banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit, iya sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi, aku harus rela. Kini, akhirnya aku pun tahu. Sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, jamaah hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat terluka yang masih ku rasa, kau kasih. Citra, Ian, Ian lihat deh, akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca, happy banget aku. Ian, Ian kok kamu sedih gitu sih mukanya? Enggak, aku nggak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu bahagia. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Kau kasih, kau sayang. foto siapa nih? Bukan. Udah berapa? Udah bentar lagi. Mantap.